Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari min bab atawasi bil haq wa tawasi bil sabr, telah kita ketahui bersama bahwasanya kita sekarang berada di penghujung syahr Ramadan, berada di 10 hari terakhir dari syahr Ramadan. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengkhabarkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma lam yajtahid fi ghairi wa fil ashril awakhir min ma lam yajtahid fi ghairi. Dan hadis ini sahih Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Ramadan lebih dari kesungguhan beliau di bulan-bulan yang lainnya, dan di 10 terakhir dari bulan tersebut, itu dari bulan Ramadan, lebih dari yang lainnya. Maknanya bahwasanya ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu lebih dari hari-hari yang lainnya. Dan amal Ramadan semakin masuk ke akhir, amalannya semakin tinggi. Sebenarnya di hadis yang lain yang masyhur, yang kebanyakan kita menghafalnya, Ummul Mukminin mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhal ashr ahya al-lail wa yaqdu ahlah wajadda wa shadda al-mizar. Kata Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau masuk 10 hari dari hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangunkan keluarganya agar menghidupkan malam tersebut. Wajadda wa shadda mizar, dan bersungguh-sungguh serta mengikat sarungnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan teladan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui syahr Ramadan ini sebaik-baiknya. Bagi ikhwan yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf, fa biha wa ni'mat. Ibadah iktikaf merupakan ibadah yang sangat agung yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan ibadah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan malam yatayassar, bagi yang belum diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun tidak bisa beriktikaf secara penuh di masjid, maka berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini, berusaha semaksimal mungkin. Hal-hal yang bisa ditinggalkan dari perkara duniawiya, maka hendaknya ditangguhkan dan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada ikhwan yang beriktikaf, maka hendaknya memperhatikan pula adab-adab beriktikaf. Gunakan kesempatan yang baik tersebut dengan sebaik-baiknya. Maksimalkan ibadah iktikaf kita. Iktikaf kita tujuannya adalah untuk bisa tafaruk lil ibadah. Kita berada di masjid untuk bisa konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak zikir dan doa, banyak salat dan qiraatul Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sudah kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan salafun saleh ketika beriktikaf di masjid, mereka darabul khaimah sampai membuat tenda di masjid, dan tidaklah dia akan sebut melainkan menjadi atafarul ibadah untuk bisa konsentrasi dalam beribadah. Maka gunakan sebaik-baiknya. Kita beriktikaf, benar-benar beriktikaf ingin memperbaiki diri kita, ingin meraih keutamaan Ramadan sebaik-baiknya. Jangan sampai disibukkan dengan hal-hal yang lain. Jangan sampai terjadi kita berada di mu'takaf, di tempat iktikaf, tapi hati dan pikiran kita berada di luar. Itu perkara yang tidak layak. Terlebih lagi sekarang seperti Jawa, handphone-handphone, kalau kita tidak bisa bermuamalah dengan baik, akan menyibukkan kita. Maka adalah kita bisa menjaga diri dan waktu kita dalam masalah tersebut. Kemudian juga yang beriktikaf seperti kita bersama. Kita beriktikaf bersama saudara-saudara kita. Di samping kanan kita, samping kiri, depan, belakang. Saudara-saudara kita sama beriktikaf. Sama-sama ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adalah kita berta'awun, saling membantu untuk bisa mewujudkan tujuan tersebut. Jangan terjadi adiyah, gangguan dari kita kepada saudara-saudara kita. Tidak dengan suara, tidak pula dengan yang lainnya. Datang di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dan hadisnya di Sunan Abi Dawud dan Musnad Ahmad dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nabi SAW ketika beliau sedang beriktikaf di masjid, beliau mendengar orang-orang membaca Al-Quran yajharuna bih, mengeraskan suaranya dengan bacaan tersebut. Maka Nabi SAW beliau menyingkap tirai tempat iktikaf beliau dan mengatakan, ala inna kullakum munajin rabbah fala yu'diyanna ba'dukum ba'da wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'd bil qira'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang-orang yang baca Al-Qur'an dengan keras sehingga mengganggu yang lainnya, ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah sesungguhnya masing-masing kalian sekarang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sedang baca Al-Quran, ada yang sedang sholat, ada yang sedang berzikir. Tentunya semuanya ingin khusyuk di dalam ibadah mereka. Fala yudhiyanna ba'dukum ba'd, maka jangan sampai sebagian kalian mengganggu sebagian yang lainnya. wala yarfa'anna ba'dakum 'ala ba'din bil qira'ah, dan jangan sampai mengeraskan suara sebagian kalian di atas suara yang lainnya ketika membaca. Maknanya saling menjaga, saling bertaung dan menjaga kehusyuan kita. Dan juga bagi ikhwan yang mungkin masih memiliki putra yang kecil dan mengharuskan membawa putranya ke mu'takaf atau terkadang datang ke mu'takaf, maka dan juga bisa mengkondisikan putra-putranya tidak mengganggu ikhwan-ikhwan yang sedang beritikaf. Sekali lagi, mimbab atawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan syahr Ramadan ini sebaik-baiknya, sehingga kita keluar dari syahr Ramadan mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, dan dia tak keutamaan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat taqwa, derajat ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan di antara tanda seorang makbul fi ibadati fi Ramadan, di antara tanda seorang terima ibadah di bulan Ramadan, yaitu ketika keluar dari bulan Ramadan keadaannya lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Sekali lagi, ini kesempatan bagi kita untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, mengingat kesalahan-kesalahan kita, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaikinya. Dan seandainya kita dimudahkan dengan kebaikan, maka hendaknya kita berusaha meningkatkan kebaikan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya al-maghfirah, ampunan, yang merupakan salah satu keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, baik dengan siamnya, dengan qiyamnya, dan ibadah yang lainnya. Kita kembali ke materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita memasuki bab yang ke-16 dari kitab Al-Amal fi Shalah. Pada bab yang ke-16, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah bab yang bab Raf'il Aidi fi Shalah li amrin yanzilu bih. Bolehnya seseorang mengangkat tangan ketika sholat tatkala terjadi suatu perkara, sama dengan materi-materi sebelumnya, bahwasanya aslinya seseorang ketika sholat tidak boleh disibukkan dengan perkara-perkara di luar sholat, termasuk dalam masalah gerakan tangan. Nabi merintahkan kepada kita semuanya ketika kita berdiri dalam salat kita untuk meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita. Bersama dengan itu, kalau terjadi suatu perkara yang mengharuskan kita untuk merubah posisi tersebut, maka diperbolehkan. Seperti di materi yang telah lalu. Dan juga diantaranya akan disebutkan kisah Abu Bakar dalam bab ini. Nabi merintah kepada kita, kalau kita sedang sholat, kemudian orang ada yang hendak lewat antara kita dengan sutra kita, beliau merintahkan kita untuk mencegah orang tersebut. Kita menolaknya dengan tangan kita. Tuhan Nabi SAW ketika sholat, di sholat kusuf pernah beliau maju dan membentangkan tangannya. Dan juga beliau mengkhabarkan pernah ketika sholat ada syaitan yang mengganggu beliau, cekik syaitan yang hendak mengganggu tersebut, dan hadis-hadis yang lainnya. Jadi ketika terjadi suatu perkara yang mengharuskan seseorang menggerakkan tangannya atau merubah posisi asli tangannya, itu diperbolehkan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah wa Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja al-Baglani rahimahullahu ta'ala. Ini dikatakan oleh Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, imamun bila mudafa'ah. Qala haddathana Abdul Aziz wa Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Abi Hazim an Abi wa Salamah ibn Dinar an Sahli bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an qala balaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Bani Amr ibn Auf biquba kana bainahum syai fa kharaja yuslihu bainahum fi unasi min ashabi. Kata Sahal bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat beliau di Quba itu Banu Amr ibnu Auf, terjadi di antara mereka perselisihan. Disebutkan karena bainahum syai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta beberapa orang sahabatnya radhiyallahu anhum kharaju, keluar menuju Quba min ajli islah bainahum, untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara para sahabatnya di Bani Amr ibn Auf. Fahubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadsala, dan ketika beliau bertolak ke Quba, beliau tertahan di Quba. Dikatakan beliau dijamu oleh para sahabat yang ada di Quba sehingga beliau terlambat kembali. Wa hadsala, sampai datang waktu salat, beliau belum kembali. Faja Bilalun ila Abi Bakr radhiyallahu taala anhu, maka Bilal radhiyallahu anhu beliau mendatangi Abu Bakar radhiyallahu taala an. Faqala ya Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubis wa qad hanatish shalah. Fa hal laka anta umman nas? Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tertahan, yaitu di Bani Amr bin Auf di Quba, sehingga beliau belum kembali. Wa qad hanatish shalah, dan sekarang sudah tiba waktu salat. Apakah engkau wahai Abu Bakar sudi untuk mengimami sahabat-sahabatmu? Qala na'am in syi'tu, maka Abu Bakar mengatakan iya jika engkau menghendaki. Fa qama Bilalun as-shalah wa taqaddama Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala fa kabbara lin-nas. Maka Bilal radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar sudah siap untuk mengimami, beliau mengumandangkan iqamah. Maka setelah iqamah dikumandangkan, Abu Bakar maju ke tempat imam dan beliau bertakbir mengimami para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi bis suquq yashuqquha shaqqa hatta qama bis saf. Maka ketika Abu Bakar sudah mulai salatnya bersama para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan beliau membelok saf, itu maju ke saf sampai beliau berdiri di saf di belakang imam. Fa akhadha an-nasu bi tasbih, qala sahal at-tasbih wa tasbih. Maka para sahabat ketika mengetahui Nabi sallam datang, mereka bertasbih, itu bertasbih, bertepuk tangan. Maknanya ingin memberikan isyarat kepada Abu Bakar bahwasanya Nabi datang. Qala, kemudian kata Sahal bin Sa'ad, wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salatihi. Falamma aktsara an-nas iltafat, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, jika beliau salat, beliau ketika salat tidak pernah menoleh, khusyuk dengan salatnya. Akan tetapi ketika orang-orang di belakang beliau aktsara fi tasbih, kita tasbih, bertepuk tangan, maka iltafat. Ketika terus bertepuk tangan, maka Abu Bakar yang biasanya tidak pernah menoleh, beliau menoleh ke belakang. Dan ternyata di belakang beliau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilaihi ya'muru an yusalli. Maka Nabi SAW ketika melihat Abu Bakar menoleh kepada beliau, beliau mengisyarat kepada Abu Bakar agar tetap menjadi imam, melanjutkan salatnya. Farafa Abu Bakar radhiyallahu anhu yada, fahamidallah thumma rajal fahqara wara'ah hatta qama bisaf. Dan ini syahidnya. Maka Abu Bakar ketika melihat Nabi mengisyaratkan untuk tetap menjadi imam, beliau mengangkat tangannya. Dan badan gerakan mengangkat tangan ini bukan bagian dari sholat. Beliau mengangkat tangannya, fahamidallah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mundur sampai berdiri di shaf. Wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla linnas. Maka Nabi ketika melihat Abu Bakar mundur di shaf, maka Nabi maju dan mengimami para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Falamma faragha aqbala linnas. Ketika Nabi selesai dari salatnya, beliau menghadap kepada para sahabatnya. Faqala, dan beliau mengatakan, ya ayuhan nas, malakum hina nabakum syai'un fi shalah akhadtum bitasbih. Innama tasbihu linnisa. Wa man nabaw syai'un fi shalatihi falyaqul subhanallah. Nabi mengatakan, menegur para sahabatnya yang melakukan kekeliruan dalam salatnya ketika meritaukan atau menegur imam dengan tepuk tangan. Kata Nabi, wahai manusia, kenapa kalian ketika terjadi sesuatu dalam salat kalian bertepuk tangan? Tepuk tangan itu untuk kaum wanita. Itu mengisyaratkan imam ketika salah atau perlu tanbih dengan tepuk tangan, itu merupakan khususan wanita. Adapun kalau laki-laki, kata Nabi, barang siapa yang melihat terjadi sesuatu dalam salatnya dan ingin mengingatkan imamnya, falyaqul subhanallah, maka adalah dia mengatakan subhanallah. Kalau laki-laki mengingatkan imamnya dengan tasbih subhanallah. Kemudian setelah itu Nabi menoleh, thumma tafata ila Abu Bakar, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, faqal, kemudian beliau berkata, ya Abu Bakrin, ma man'aka an tusalliya bin nas atau an tusalliya lin nas hina asyartu ilaik. Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk mengimami sahabat-sahabatmu ketika aku isyaratkan kepadamu? Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar menjawab, maka nayan bagi Ibnu Abi Quhafah an yusalliya baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan tidak layak bagi putranya Abu Quhafah. Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar, itu Utsman radhiyallahu ta'ala an. Dan Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Tidak layak bagi anaknya Abu Quhafah salat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengimami Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah, selain yang disebutkan dalam bab ini, diperbolehkan mengangkat tangan indal hajah. Sini li amrin yanzilu bih, ketika terjadi sesuatu, kita bisa mengetahui tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bahkan ketika beliau masih sehat, beliau adalah orang yang paling utama di antara sahabat-sahabat yang lain. Sampai Bilal ketika Nabi tidak ada, yang beliau datangi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hal laka antusalliya bin nas, wahai Abu Bakar, apakah engkau sudi untuk mengimami sahabat-sahabatmu? Dan juga dalam sini menunjukkan bagaimana ijlal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pemuliaan Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau tidak mau mengimami para sahabat dalam keadaan Nabi berada di belakang beliau di dalam salatnya. Dan juga di hadis ini kita bisa mengetahui bagaimana hadyu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, dan dalam menegur para sahabatnya radhiyallahu anhum ketika terjadi pada kesalahan, menegur dengan teguran yang sangat baik yang bisa dipahami dan tersampaikan dengan tanpa menyakiti. Malakum hinana bakum syin min shalah akhadtum bitasbih atau bitasbih innama tasbihu linnisa man nabaw syin bi salatihi falyusabbih. Ta'lim yang sangat baik. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala, ketika beliau keliru Yaitu ketika ada orang bersin, beliau mengatakan yarhamukallah di dalam sholatnya. Maka para sahabat semuanya melirik dengan lirikan dalam sholat, menunjukkan pengingkaran yang sangat luar biasa. Dan Muawiyah tadinya merasa ketakutan dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi apa yang beliau perkirakan semuanya meleset. Tidak seperti itu. Sampai beliau mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan seorang muallim ahsana ta'liman min, mengajarkan pengajaran yang lebih baik daripada pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya beliau kira Nabi akan marah, bahkan Nabi mengatakan inna hadis shalah la yasluhu fi syai'un min kalamin nas, innam wa tasbih wa takbir wa qiraatul qur'an. Wahai Muawiyah, sesungguhnya salat ini tidak diperbolehkan ada sesuatu dari kalam manusia. Salat itu isinya tasbih, takbir dan qiraah Al-Qur'an. Kita ambil bab yang ke-17 pendek, bab al-khasri fi shalah. Bab tidak diperbolehkan al-khasr, itu meletakkan tangannya di pinggangnya, ditolak pinggang ketika sholat. Tolak pinggang ketika sholat itu perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang diperintahkan oleh beliau ketika seorang sedang sholat, itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dan sebagian menyebutkan bahwasanya illah Nabi SAW melarang seseorang sholat dengan tolak pinggang. Sudah jelas Nabi larangnya sebenarnya dalam hadis yang kita baca. Menyebutkan illahnya itulah hai'ah al-mutakabirin. Kata hai'ah keadaan orang yang sombong. Dan itu tidak layak dilakukan oleh seorang yang sedang sholat. Sebenarnya menyebutkan itu merupakan kebiasaan yang oleh orang-orang Yahud. Dan juga illah-illah yang lainnya. Dan ala kulli hal bahwasannya tidak diperbolehkan ketika sholat seorang meletakkan telapak tangannya di pinggang atau tolak pinggang. Qala rahimahu ta'ala haddathana Abu Nu'man wa Muhammad ibn Fadl. Qala haddathana Hammad wa Muhammad ibn Zaid. An Ayyub wa Ayyub ibn Abi Tamimah. As-Sikhtiyani wa Abu Tamim bismu Kaisan an Muhammad wa Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala nuhya anil khasr fi shalah wa qala Hisham wa Abu Hilal an Ibn Sirin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala hadatsana Amr ibn Ali qala hadatsana Yahya Yahya ibn Sa'id al-Qattan qala hadatsana Hisham قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan dilarang seorang yang salat untuk meletakkan tangannya di pinggangnya, di bertolak pinggang. Dan riwayat yang lain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang seseorang yang sholat mukhtasir dengan bertolak pinggang. Ini bab yang ke-17 dari kitab Al-Amal fi Shalah. Tersisa satu bab lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Dan untuk materi qabla maghrib insyaallah kita akan mengambil materi kitab tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Yang sebelum itikaf biasanya kita baca setelah Sahih Bukhari. Insyaallah kita akan baca qabla maghrib. Dan materi kita sudah sampai di surah Al-Furqan. Kita masuki surah Al-Furqan. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim.